الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Kita masih melanjutkan pembahasan seputar permasalahan al-ihdad, dan telah kita sebutkan bahwa al-ihdad adalah seorang wanita yang meninggalkan berhias disebabkan karena wafatnya seseorang, suaminya atau yang lain, maka dia meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan berhias, perhiasan, wangi-wangian, dan segala hal yang berkaitan dengan tahsin, yang mempercantik atau yang memperdandan seorang wanita. Dan telah kita terangkan bahwa al-ihdad terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka keadaan yang pertama ini wajib bagi seorang wanita ihdad. Bukan boleh, bukan anjuran, tapi wajib. Berdasarkan perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ihdad selama dalam masa iddah. Apabila dia seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan melahirkan anaknya. Maka berakhir pula masa al-ihdad. Apabila dia tidak dalam keadaan hamil, maka ihdadnya selama 4 bulan 10 hari. Dan ini hal yang wajib. Disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُتَوَفَّ عَنْهَا زَوْجُهَا إلا عن الحسن فإنه قال لا يجب الإحداد وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه. Kami tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama tentang wajibnya melakukan ihdad bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Tidak ada khilaf. Kecuali ada sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri, yang mana beliau mengatakan tidak wajib hukumnya melakukan al-ihdad. Kata Ibn Qudamah, ini adalah pendapat yang nyeleneh dari pendapat para ulama. Dan pendapat ini menyelisih sunnah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam mengamalkannya, karena tidak dibangun di atas dalil. Bahkan dalil-dalil menunjukkan wajibnya seorang wanita untuk melakukan ihdad dengan meninggalkan berhias. Adapun jenis yang kedua, ihdad disebabkan karena kematian selain suaminya, maka hukumnya tidak wajib melakukan ihdad. dan itu sifatnya rukhsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita sebutkan, hadis Ummu Athiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuhiddu imra'atun 'ala mayyitin fawqa thalath illa 'ala zawjin 4 ashhurin wa ashara. Tidak boleh seorang wanita melakukan ihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam tidak diperbolehkan. Artinya kalau dia ingin melakukan ihdad boleh, namun tidak wajib. Dan hukum bolehnya itu maksimal hingga 3 hari. Seorang kematian, ayah, kematian anak, saudara dan seterusnya, maka maksimal 3 hari, 3 malam. Namun kematian suami, maka wajib bagi seorang wanita untuk melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, fal ihdadu ala zawji azimatun wa ala ghairihi rukhsah. Melakukan ihdad atas kematian suami itu wajib. Adapun kematian yang lainnya itu adalah rukhsah, keringanan yang menunjukkan boleh namun tidak wajib. Dan disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Bukhari, wa mimma yadullu ala anna al-ihdada fi thalathati ayyamin ala ghairi az-zawji ghairu wajib, yang menunjukkan bahwa melakukan ihdad selama 3 hari atas kematian selain suami itu tidak wajib hukumnya, ijma'ul ulama, ada kesepakatan para ulama, ala anna man mata abuha aw ibnuha wa kanat dhat zawjin wa talabaha zawjuha bil jima'i fi ath-thalathati al-ayyam allati ubiha laha al-ihdad fiha annahu yuqadha lahu 'alayha bil jima'i fiha. Para ulama sepakat apabila ada seseorang yang meninggal dari ayah si istri atau anak si istri atau siapa saja dan dia memiliki suami, lalu kemudian suaminya meminta untuk berhubungan dengannya dalam masa 3 hari ini, 3 hari masa ihdad, maka sepakat para ulama diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melayani melayani suaminya. Perbolehkan. Tidak harus dia meninggalkan untuk berhias, karena dia juga diperintahkan untuk berhias di hadapan suaminya, berdandan di hadapan suaminya. Oleh karena itu, 3 hari yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya rukhsah, keringanan yang dibolehkan. Walaupun dia tidak melakukan ihdad juga tidak mengapa. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa yajibu fi haqqil mar'atil muhiddati ma yali, dan wajib pada seorang wanita yang melakukan ihdad untuk melakukan poin-poin berikut ini. Yang pertama, al-man'u an madhahiriz zinah, dilarang bagi seorang wanita untuk menampakkan hiasan-hiasan yang zahir, watib dan berwangi-wangian. Fatamtani'u min lubsi thiyabi dhatil alwan az-zahiyah, sehingga seorang wanita selama dalam masa ihdad mencegah diri dari mengenakan pakaian yang berwarna-warni. Maksudnya ini dalam rumah ya. Ya, di dalam rumah. Kalau di luar rumah tentu tidak diperbolehkan wanita mengenakan pakaian yang mencolok, berwarna-warni, yang menimbulkan fitnah. Tapi pembahasan kita adalah seorang wanita yang meskipun dia tinggal di rumahnya, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang memiliki warna-warni azahiyah, yang mencolok, ya, yang menarik perhatian, yang menampakkan sebuah penampilan yang indah. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Ini termasuk hal yang menjadi konsekuensi dari ihdad, hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukannya. Wala taktahil, dan jangan dia memakai celak. Wala talbas al-huli zahaban aw fiddatan aw ghairahuma, dan jangan pula dia mengenakan perhiasan emas atau perak atau selainnya. Jangan memakai anting, gelang, kalung, gelang kaki, apa saja yang kaitan dengan perhiasan, pakai cincin. Apakah itu dari emas, perak, mutiara atau yang lainnya? Tidak diperbolehkan karena ini semuanya bagian dari tajmil, tahsin. Ya, memperindah dan bagian dari menghias. Wala tastamilu syai'an minal asbaghi, dan jangan dia mengenakan atau memakai apapun dari al-asbagh, dari celupan-celupan, pakai hinna atau yang semisalnya. Ini juga tidak diperbolehkan selama dalam masa al-ihdad. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha marfu'an, berdasarkan hadith Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mutawaffa anha la talbasul mu'asfar min ath-thiyab. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh mengenakan pakaian yang dicampur dengan usfur, ya, sejenis kesumba atau yang semisalnya, dari pakaian, pakaian yang dicelup dengan kesumba, dengan za'faran, atau apa saja yang menjadi pewarna pakaian yang membuat pakaian itu terlihat indah, terlihat cantik, tidak diperbolehkan. Wala al-mumashyaq, dan tidak pula seorang wanita memakai al-mumashyaq. Al-mumashyaq yaitu wanita yang dicelup dengan al-mishq. Kata para ulama, al-mishq itu asalnya dari tanah berwarna merah yang disebut maghrah, dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bahan untuk mencelup pakaian, juga tidak diperbolehkan. Walal huli, tidak pula diperbolehkan seorang wanita memakai perhiasan dengan segala bentuk hiasannya. Wala takhtabib, jangan pula seorang wanita mengenakan pacar, hinna. Wala taktahil, jangan pula seorang wanita memakai celak, karena ini semua bagian dari zina. Jadi segala bentuk hiasan dan perhiasan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengenakannya. Jadi pakaian yang dikenakan pakaian biasa yang tidak menimbulkan ketertarikan, misalnya warna putih atau warna hitam atau warna-warna yang artinya yang ketika dia memakainya tidak teranggap sebagai seorang yang sedang berhias. Wali hadithi Ummi Atiyah al-Ansari al-Mutaqaddim qabla qalil, dan juga berdasarkan hadith Ummi Atiyah yang telah disebutkan sebelumnya. Hadith Ummi Atiyah Naam. Itu yang telah diterangkan sebelumnya. La tuhiddu mura'atun ala mayyitin fauqa thalathin illa ala zawjin. Tidak boleh seorang wanita melakukan ihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 malam kecuali atas kematian suaminya, 4 bulan 10 hari. Tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian asb. Pakaian asb yaitu yang warnanya putih dan yang semisalnya. Wala taktahil, tidak diperbolehkan memakai celak. Wala tamassutiban, memakai wangi-wangian. Illa idza tahurat nubdzatan min qustin aw adfarin, kecuali apabila seorang wanita suci dari haid, maka diperbolehkan memakai nubdzah. Nubdzah itu sedikit, sedikit dari qust atau adfar. Ini dua jenis wangi-wangian dari jenis bukhur, ya. Bukhur yang biasa digunakan oleh mereka untuk menghilangkan bau, karena darah haid itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka diperbolehkan sekedar untuk menghilangkan baunya. Ya, adapun tujuan dari wangi-wangian adalah untuk berhias, berdandan, maka ini yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, wujubu mulazamatiha baitaha alladhi ta'taddu fihi wa la takhruju illa lihajah. Wajibnya seorang wanita untuk menetap di rumahnya, di rumah yang dia jadikan sebagai tempat tinggal ketika suaminya wafat. Ketika suaminya meninggal, maka dia melakukan iddah di situ. Tidak boleh dia keluar kecuali karena ada kebutuhan. Karena dia sakit, harus ke rumah sakit berobat. Atau karena kebutuhan untuk beli makanan dan tidak ada yang membantunya untuk keluar. Maka diperbolehkan keluar karena ada kebutuhan. Selain itu tidak diperbolehkan. Terkecuali apabila dalam kondisi terpaksa. Misalnya dia diusir karena dia ngontrak di situ. Li hadithi Al-Furai'ah binti Malik radiyallahu ta'ala anha al-madhi dhikruhu, berdasarkan hadis Al-Furai'ah bintu Malik. Jadi Al-Furai'ah bintu Malik ini saudara perempuannya Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anha. Satu ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah, bolehkah dia pulang ke keluarganya karena suaminya meninggal. Sebab meninggalnya, dia keluar untuk mencari budak-budak hamba-hamba sahaya yang melarikan diri miliknya. Ketika dia mencarinya, lalu kemudian menemukan mereka, bukannya mereka siap untuk pulang, terjadi perlawanan. Akhirnya budak-budak ini pun membunuh suami dari Al-Furai'ah. Mereka membunuhnya. Maka dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah diperbolehkan dia untuk pulang ke keluarganya? Karena suaminya tidak memberikan tempat tinggal yang itu adalah rumah miliknya. Maka dia ingin pulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umkuthi fi baitik hatta yablughal kitabu ajalah." Kamu harus tetap tinggal di rumahmu itu hingga selesai masa iddah. Hingga selesai masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang wanita yang melakukan al-ihdad. Dengan demikian selesai pembahasan bab yang ke-8 ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.